سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة فقال تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih di Babul Khawfi Minasyirki, suatu bab yang menjelaskan tentang takut dari kesyirikan. Sekarang kita masuk di hadis yang ada di dalam pembahasan ini. Kalau kemarin sudah kita bacakan dua ayat dari surat An-Nisa, ayat yang ke-48 dan 116, dan juga surat Ibrahim ayat yang ke-35. Demikian pula satu hadis dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muhammad serta yang lainnya. Sekarang kita masuk di hadis yang selanjutnya dari pembahasan kitab ini. Pembahasan Babul Khawfi Minasyirki. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه silakan bagi yang berkitab buka halaman yang ke-47. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa huwa yad'u lillahi niddan, dalam keadaan dia masih menyeru kepada selain Allah, menyeru tandingan-tandingan, berdoa kepada tandingan-tandingan selain Allah, jadi masih menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini hadis dari Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya, hadis nomor 4497. Hadis nomor 4497. Ini dalam sahih Bukhari. Ikhwan fil din azani wa azabullah, hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita akan salah satu dari dalil yang menunjukkan akan pentingnya kita takut dari kesyirikan. Karena syirik itu ketika seorang melakukan kesyirikan, mati dalam keadaan na'udzubillah berbuat syirik, maka Rasul katakan dakhala an-nar, dia akan masuk neraka. Dan hadis yang kita baca ini hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Adapun biografi Abdullah bin Mas'ud sudah kita baca di kajian sebelumnya, di kajian-kajian yang sebelumnya. Yani beliau adalah Abdullah bin Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudali, seorang sahabat yang mulia dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. termasuk di antara kibar ulama as-sahabah, ulama sahabat yang senior. Dan beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud ini memang yakni salah seorang sahabat yang memiliki kemuliaan. Di antara kemuliaan yang beliau miliki, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan rekomendasi kepada kaum muslimin untuk mengambil Al-Qur'an dari beliau. Ada 4 orang sahabat yang mana Rasulullah perintahkan kepada kaum muslimin untuk mengambil bacaan Al-Qur'an dari mereka. Rasul katakan, "Khudhu al-Qur'ana min arba'ah." Ambillah oleh kalian bacaan Al-Qur'an dari 4 orang sahabat Rasul. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud atau dikenal dengan Abdullah ibn Ummi Habib. Ini yang pertama yang Rasulullah berikan rekomendasi agar supaya kaum muslimin sahabat yang lain mengambil bacaan Al-Qur'an dari mereka, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua yakni Salim Maula Abi Hudzaifah, mantan budaknya Abu Hudzaifah. Dan yang ketiga yakni Mu'adz bin Jabal, dan yang keempat adalah Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin, para sahabat ketika itu, untuk mengambil Al-Qur'an dari 4 orang ini. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud salah satunya yakni seorang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat yang lain untuk mengambil Al-Qur'an dari beliau. Salah satunya Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud dahulu sebelum masuk Islam, beliau pernah punya pengalaman yang sangat yakni membuat beliau itu ya lapang dadanya di dalam menerima Islam. Yakni melihat mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud dahulu sebelum masuk Islam, beliau hanyalah berprofesi sebagai seorang pengembala kambing. Ini pun bukan kambingnya sendiri, tapi kambingnya Uqbah ibn Abi Muhil, salah seorang pembesar Quraisy. Dan biasa Abdullah bin Mas'ud ini mengembalakan kambingnya itu di bukit-bukit, di perbukitan. Ketika awal-awal Islam, sebelum Abdullah bin Mas'ud masuk Islam, yakni ketika itu sudah mulai yakni gangguan dari orang-orang musyrik Quraisy sudah mulai gencar terhadap kaum muslimin yang masuk Islam. Sehingga ketika itu kaum muslimin banyak yang berlarian ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy ingin menyiksa mereka. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW dan juga sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lari dari gangguannya orang-orang kafir menuju ke bukit-bukit, ya, menghindari gangguannya orang-orang kafir. Kemudian bertemulah dengan Abdullah bin Mas'ud ketika itu belum masuk Islam. Ya, ketika itu ya Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud ketika itu, yakni Abdullah bin Mas'ud belum masuk Islam, "Wahai fulan, berikanlah kepadaku minum karena aku sangat haus. Berikanlah kepadaku minum dari susu kambingmu." Maka Abdullah bin Mas'ud seorang yang sangat jujur di dalam mengembala meskipun ini bukan kambing sendiri, tapi tidak mau mengkhianati tuannya. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Saya tidak akan berikan kepada engkau minum karena ini bukan kambingku. Ya, ini kambing tuanku." Ya. Tadi kemudian Rasulullah SAW meminta lagi kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kalau begitu ya sudah. Kalau kamu tidak mau berikan kepadaku minum susu kambing, datangkan kepadaku kambing yang masih belum dikawini oleh pejantan. Tentunya belum keluar susunya ya. Kambing yang masih kecil, yang kurus kecil." Sehingga Abdullah bin Mas'ud memberikan. Maksudnya karena ini yakin tidak ada susunya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memegang susunya. Seketika itu pula langsung membesar. Padahal kambing ini belum dikawini oleh pejantan. Yang secara akal tidak mungkin bisa keluar susunya. Tapi karena mukjizatnya Rasulullah SAW, langsung kambing itu seketika itu pula membesar susunya. Dan langsung keluar susu dari yakni putingnya kambing tersebut. Sehingga setelah itu diminum oleh Rasulullah, Abu Bakar juga termasuk Abdullah bin Mas'ud, salah seorang yang meminum susu ini dari kambing yang Rasulullah SAW mendoakan tersebut sehingga keluar susunya. Ini salah satu mujizatnya Rasulullah SAW, yang dengan itu Abdullah bin Mas'ud tambah heran dengan Rasulullah. Dengan 2 orang laki-laki tadi, Rasulullah juga Abu Bakar. Sehingga ketika itu tidak lama kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Setelah melihat tadi kejadian yang sangat yakni menakjubkan tersebut. Ya, padahal kambing itu kambing yang masih kecil, belum dikawini oleh pejantan dan tidak mungkin keluar susunya, tapi karena mujizatnya Rasul, beliau pun mendapatkan yakni pencerahan bahwasanya orang ini bukan orang sembarangan. Berarti orang ini betul-betul orang yang akan menjadi pemimpin dunia. Ketika itu tidak lama kemudian Abdullah bin Mas'ud masuk Islam. Ini sedikit pengalamannya Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula dahulu Abdullah bin Mas'ud yakni pernah dihina oleh para sahabat yang lain karena tubuhnya yang kurus, kering, krempeng. Ketika itu ketika sedang ada angin yang besar. Ketika itu para sahabat bersama Abdul Mas'ud ada di dalamnya. Ketika ada angin yang besar karena tubuhnya Abdul Mas'ud kecil, kurus, dihempaskan oleh angin hampir-hampir terbang. Ya, karena kurus ketika itu anginnya besar, kemudian Abdul Mas'ud kurus. Kemudian ketika itu para sahabat yang lain mencela, maksudnya menghina, maksudnya ngejek. Sehingga mereka tertawa karena melihat Abdul Mas'ud hampir-hampir terbang, terbawa oleh angin. Ketika terbang seperti itu, para sahabat tertawa, kemudian Rasulullah memparahi. Rasulullah itu menegur para sahabat yang menghinanya. Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa? Ya. Kemudian sahabat menyatakan bahwasanya kami tertawa dengan Abdullah bin Mas'ud karena dia hampir-hampir terbang dihempaskan oleh angin karena kurusnya. Tapi Rasulullah menyatakan wallahi nafsi biadih inna saqaihi fil mizan athqal min Uhud. Rasulullah menyatakan demi Allah zat yang jiwaku berada di tangannya. Sungguh, betisnya Abdullah bin Mas'ud, kalau ditimbang di yaumul qiyamah kelak, ini akan lebih berat daripada gunung Uhud. Ini kuatnya Abdullah bin Mas'ud, di sini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud, ini orang yang sangat berat di timbangan kelak. Betisnya saja lebih berat daripada Uhud. Apalagi betis ini kan kaki. Apalagi kepala yang mana di sini penuh dengan ilmu. Ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, tentunya lebih berat daripada alam, daripada dunia dan seisinya. Ini tentunya keutamaan, hal ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala majma'in. Ini sedikit cerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Sekarang kita baca sedikit dari keterangan yang muallif Syekh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah bin Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam syarahnya di sini. Yad'u di dalam hadis tersebut man mata wa huwa yad'u lillahi niddan. Di sini yad'u ad-du'a'u huna huwa as-su'al. Doa di sini maksudnya adalah as-su'al, yakni permintaan. Dikatakan yuqal du'ahu da'ahu ila sa'alahu. Dia berdoa kepadanya ketika dia meminta. Au istighatha bihi, apakah dia beristighatsah yakni meminta tolong dengannya. Ini yang dimaksud yad'u lillahi niddan, yakni menyeru kepada tandingan-tandingan selain daripada Allah. Ya. Maka ini suatu hal yang terlarang dan termasuk di antara bentuk kesyirikan. Niddan al-niddu al-mithlu wasyabih. Yani al-mithlu yani menjadikan penyerupaan-penyerupaan bagi Allah dan juga yani sekutu-sekutu bagi Allah. Ya. Ini maksud dari yad'u lillahi niddan. Ketika seorang itu menjadikan selain Allah tandingan-tandingan sekutu-sekutu, kemudian berdoa kepada sekutu tadi, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, dakhala an-nar, dia akan masuk dalam neraka. Al-ma'na ijmaliyyu lil hadis, makna global dari hadis ini, yukbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam anna man ja'ala lillahi shabihan wa makilan fil ibadati yad'uhu wa yas'aluhu wa yastaghithu bih. Nabiyan kana hadha al-niddu aw ghayrahu. Wa tamarra 'ala dhalika ila al-mamat ay lam yatub minhu qabla al-mamat. فَإِنَّ مَسِيرَهُ إِلَى النَّارِ لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ اتِّخَاذُ النِّدِّ عَلَى نَوْعٍ atau لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ. Sampai sini dulu. Makna berbeda dari hadis ini, Rasulullah SAW menghabarkan bahwasannya orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, ya, syabihan bimakna mafilan, menjadikan tandingan-tandingan yang sekutu-sekutu bagi Allah di dalam peribadatan, kemudian dia itu berdoa kepada tandingan itu, meminta kepada tandingan itu selain Allah, meminta tolong kepadanya, baik itu nabi yang menjadi tandingan tadi ataukah selain nabi. Wa tamarra 'ala dzalika ila al-mamat, kemudian dia terus-menerus dalam keadaan seperti itu masih berdoa kepada tandingan selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, ya, meminta sesuatu kepada selain Allah sampai mati dalam keadaan seperti ini masih maksudnya ailam yatubi lam yatubinhu tidak taubat darinya sebelum meninggalnya, fa inna masirahu ila an-nar, maka tempat kembalinya itu adalah neraka. Orang seperti ini tempat kembalinya adalah neraka, li'annahu musyrikun, karena dia itu adalah seorang musyrik, seorang yang telah melakukan kesyirikan. Kemudian beliau menyatakan wattikhadun niddi ala naw'ain, dan mengambil tandingan itu terbagi menjadi dua macam. Menjadikan tandingan selain Allah itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal, yang pertama, yakni ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'i ibadati aw ba'daha, fa hadha syirkun akbar sahibuhu mukhalladun finnar. Bentuk yang pertama, menjadikan tandingan untuk Allah, yakni menjadikan bagi Allah sekutu dalam berbagai macam ibadah atau sebagian ibadah. Ya, menjadikan tandingan, ya, menjadikan bagi Allah sekutu tandingan dalam berbagai macam ibadah atau sebagian ibadah, fahada syirkun, maka ini syirik, syirkun akbar, syirik besar, yang mana sahibnya, pelakunya itu mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini maksud yang pertama dari menjadikan tandingan bagi Allah, yakni menjadikan selain Allah sekutu dalam berbagai macam ibadah, entah itu doa, entah itu menyembelih, entah itu memberikan persembahan selain Allah, maka inilah yang dimaksud dengan kesyirikan akbar yang mengeluarkan kafir dari Islam dan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini makna yang pertama, maksud yang pertama. Atau yang kedua, yakni makana min asyirkil asghar, yakni menjadikan tandingan dalam hal syirkul asghar, ya, sesuatu yang ada dalam syirk asghar, syirk yang kecil. Kaqala rajul, sebagaimana ucapan seseorang, ma syaa Allahu wa syi'ta walau lallahu wa anta. Ya, ma syaa Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah, karena kehendak Allah dan kehendak-Nya. Dijadikan tandingan bahwasanya kehendaknya Allah itu sebanding dengan kehendaknya manusia. Laula Allahu wa anta, jikalau bukan karena Allah dan karena engkau. Ini termasuk di antara syirkul asghar. Syirkul asghar, ya, syirkul asghar. Ketika seorang mengucapkan seperti itu, masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Jadi di sini disejajarkan antara kehendaknya Allah dengan kehendaknya manusia. Kalau bukan karena Allah dan karena engkau. Ini juga termasuk di antara bentuk menjadikan tandingan bagi Allah. Dan ini terkadang mungkin pernah terucap dari lisan kita. Ketika ada sesuatu yang menimpa kita, kemudian kita diselamatkan oleh seseorang, aduh, kalau tidak ada kamu mungkin saya sudah mati. Di mana kehendaknya Allah? Sementara mensejajarkan saja, kalau bukan karena Allah dan karenamu, ini sudah syirik. Apalagi kalau tidak meniadakan kehendaknya Allah. Ini jelas lebih syirik lagi, ya, tentunya. Sementara disejajarkan saja dengan menggunakan kata dan, kalau bukan karena Allah dan kehendakmu, ini saja sudah syirik. Apalagi ketika seorang itu meniadakan kehendaknya Allah. Ya. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah celaka. Ini juga ucapan-ucapan yang terkandung pada unsur kesyirikan yang kita harus berhati-hati. Maka ini makna yang kedua dari menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal syirkul asghar. Mensejajarkan kehendaknya Allah dengan kehendaknya manusia. Tapi kalau kita mau mengucapkan hal itu, maka tentunya kemudian. Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian karena kehendak engkau, ini saya akan terjadi demikian dan demikian. Ini seperti ini gak mengapa. Tapi kalau mengatakan dan, kalau bukan karena Allah dan kehendakmu, dengan menggunakan kata dan, ya, ini tentunya mensejajarkan antara kehendaknya Allah dengan kehendak makhluk. Makanya seperti ini termasuk di antara bentuk tandingan bagi Allah, yakni syirkul asghar. Wa la wa dzalika mimma fi al-'athfu bil waw 'ala lafdzil jalalah. Dan yang semisal dengan hal itu dari ucapan-ucapan yang ada padanya penggandengan dengan menggunakan huruf waw yang artinya itu dan bersama lafdzul jalalah. Jadi lafaz Allah Subhanahu wa taala, lafaz kemuliaan. Nah, wa kayasir riya, sebagai contoh lain dalam hal syirkul asghar, yakni sebagaimana riya yang ringan, yasir riya, wa kayasir riya, sebagaimana riya yang ringan. Wa hadza la yujibu takhlida finnar wa in dakhalaha. Maka tandingan yang kedua ini, perbuatan syirik yang kedua ini, yang menjadikan tandingan bagi Allah yang kedua ini, tidak menyebabkan seorang itu kekal di dalam neraka meskipun dia memasukinya, tapi tidak kekal di dalamnya. Ini maksud dari menjadikan tandingan bagi Allah dua hal, syirkul akbar sama syirkul asghar. syirkul akbar jelas seorang itu kekal di dalam neraka, tapi kalau syirkul asghar belum sampai kekal. Tapi dia masuk neraka cuma setelah dihabis dosanya diangkat dan masukkan ke dalam syurga. Nah, ini penjelasan makna global dari hadis tersebut. Kita lihat di munasabatul haditsil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab anna fihi at-takhwif min asy-syirki bi bayani aqibatil musyriki wa masirihi. Bibayani aqibatil musyriki wa masirihi. Kesesuaian hadis ini dengan bab an-nabi at-takhwif min asy-syirki. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat yakni peringatan agar supaya seorang itu takut dari kesyirikan. Dalil tentang pentingnya takut dari kesyirikan. Dan juga penjelasan akan akibat kesyirikan, akibat seorang yang musyrik dan tempat kembalinya. Jadi tadi dikatakan man mata wa huwa yad'u lillahi dan dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih berdoa kepada selain Allah dari tandingan-tandingan yang ada, maka dia itu akan masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini bahayanya kesyirikan yang tentunya kita harus berhati-hati darinya, takut dari kesyirikan tersebut. Kita lihat di pembahasan yang lain dari Imam Mustafadul dari hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, at-takhwifu min asy-syirki wal haqqu 'ala at-taubati minhu qabla al-maut. Dalam hadis yang mulia ini terdapat dalil tentang takhwif min asy-syirki, takut dari kesyirikan. Hadis ini menakut-nakuti kita dari kesyirikan. Ya. Perintah agar supaya kita takut dari kesyirikan. Wal haqqu 'ala at-taubati minhu qabla al-maut. Dan di hadis ini juga terdapat anjuran untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum meninggal. Anjuran untuk bertaubat dari kesyirikan sebelum kita meninggal. Karena syirik ini sungguh dosa yang sangat besar. Karena sangat besarnya sehingga Allah tidak akan mengampuninya. Nah, ini yang pertama, faedah dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, ikhlani anna kulla man da'a ma'allahi nabiyan aw waliyan hayyan aw mayyitan aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala niddan lillah. Bahwasanya kullaman da'a ma'allahi nabiyan, kullaman da'a ma'allahi nabiyan aw waliyan, setiap orang yang didoai, setiap orang yang berdoa bersama Allah dengan selainnya, baik itu para nabi, baik itu wali, baik itu yang masih hidup maupun yang telah meninggal, baik itu batu maupun baik itu pepohonan, faqad ja'ala niddan lillah, maka sungguh orang seperti ini telah menjadikan tandingan bagi Allah ketika dia berdoa bersama Allah dengan selainnya, baik itu para nabi, baik itu para wali yang hidup maupun yang meninggal, batu maupun pepohonan, maka sungguh dia telah menjadikan tandingan bagi Allah, dia telah melakukan perbuatan syirik. Kemudian ketiga, yakni anna syirka la yufaru illa bitaubati. Bahwasanya kesyirikan itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubat, tentunya dengan taubat an-nasuha, taubat yang semurni-murninya. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam ayat yang sudah kita sampaikan dari pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ini tiga faedah dari hadis yang sudah kita sampaikan ini. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Kita lanjutkan di hadis yang terakhir di dalam bab ini, babul khauf min asy-syirk. Sekarang hadis yang terakhir, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Di sini muallif rahimahullah taala, Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullah taala beliau menyatakan wali muslimin عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Dan riwayat Imam Muslim, maksudnya hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya nomor 93, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya meninggal dunia, berjumpa dengan Allah, maksudnya meninggal dunia, dalam keadaan dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Seorang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah menjamin bahwasanya orang tersebut masuk surga. Tapi sebaliknya, وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعَةً دَخَلَ النَّارِ. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni meninggal dunia, na'udzubillah, dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan berbuat syirik masih, belum bertaubat, dakhala an-nar, maka dia itu akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis yang sangat mulia, yang menunjukkan kepada kita akan bahayanya kesyirikan. Ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan syirik, maka Rasulullah SAW mengancam dia dengan neraka. Sebaliknya, orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tidak mengikutin Allah dengan sesuatu apapun, Rasulullah menjanjikan kepada kita, kepada mereka, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mengikutin Allah dengan sesuatu apapun, Rasulullah menjanjikan yang dimasuk dalam syurga. Ikhwan fil din, azza wa jazakumullah, hadis yang mulia, yang dibawakan oleh sahabat yang mulia, yang bernama Jabir. Lihat di keterangannya, Jabir, beliau adalah Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari as-Sulami, sahabiyun jalil. Nah, beliau adalah Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari as-Sulami. Beliau seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Beliau termasuk di antara mukatsirun. Beliau seorang yang banyak meriwayatkan hadis. Sampai-sampai para ulama menjelaskan hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW sekitar 1540 hadis. Ini hadis yang banyak. Dan beliau termasuk di antara orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara ada beberapa sahabat, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Ini orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya Abdullah bin Jabir bin Abdullah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sebanyak 1540 hadis sekitar itu. Dan bahkan yang muttafaqun alaih saja, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ini ada sekitar 200 hadis. Hadis dari Jabir bin Abdullah. Ini keutamaan beliau, seorang yang banyak meriwayatkan hadis ya, dari Rasulullah SAW. Ibnu Sahabi, beliau juga anaknya sahabat yang bernama Abdullah bin Amir, Abdullah bin Amr ibn Haram ya. Ini juga sahabat, dua-duanya sahabat. Ya. Beliau meninggal mata bil Madinati ba'da sab'in wa lahu 94 sanatan. Beliau meninggal di Madinah yakni pada tahun 70 Hijriah, setelah 70 Hijriah. Dan beliau ketika itu berumur 94 tahun meninggalnya. Ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini juga Jabir punya pengalaman yang sangat banyak. Karena beliau itu sangat dekat dengan Rasul, senantiasa bermulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya pengalaman sangat banyak. Kita akan sedikit cerita, enggak apa-apa ya. Cerita tentang sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ini ketika masih kecil sudah ikut baiat. Baiat Aqabah bersama bapaknya Abdullah ya. Berbaiat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Aqabah. Ya. Akan tapi memang Jabir tidak mengikuti perang Badar dan juga perang Uhud. Ini kekurangannya. Tapi kelebihan nyawanya banyak. Beliau tidak mengikuti perang Badar dengan alasan ketika itu belum cukup umur, belum balik. Ketika perang Badar belum balik Jabir. Bapaknya ikut, Jabir tidak. Karena belum balik ketika itu, masih kecil. Sehingga tidak mengikuti. Kalau seandainya beliau ketika itu sudah dewasa, tentunya akan ikut perang. Ketika perang Uhud, Jabir ini sebenarnya sudah bisa ikut perang, cuman sama bapaknya tidak boleh. Karena alasan, yani Jabir itu memiliki 9 saudara perempuan, 9 saudari perempuan. Jabir laki-laki sendirian. Jadi ketika ikut perang atau meninggal, siapa yang mau ngurusi saudari perempuannya? Sehingga ketika itu bapaknya melarang. Biasanya yang pergi ke Uhud. Dan saya punya firasat, maksudnya saya punya firasat kalau nanti saya akan terbunuh di perang Uhud sebagai syahid mudah-mudahan. Sehingga saya wasiatkan kepada engkau agar supaya engkau tidak usah ikut perang dan kamu jaga saudari-saudarimu. 9 saudari ini. Dan kemudian bapaknya mewasiatkan bahwasanya aku punya hutang pada si bulan. Tolong nanti kalau saya meninggal, dilunasi hutang saya. Ini bebannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika bapaknya mau perang Uhud, diberikan wasiat seperti itu. Kemudian setelah itu ternyata betul, bapaknya meninggal dalam perang Uhud, termasuk orang yang pertama meninggal di perang Uhud. Ya, bersama sahabat yang lainnya. Maka ketika selesai perang Uhud, Jabir pun melaksanakan wasiatnya bapaknya bernama Abdullah bin Amr tadi. Akan tapi beliau merasa tidak sanggup karena utangnya bapak terlalu banyak. Ini kewajiban seorang anak ya. Termasuk di antara bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, ini melunasi hutangnya orang tua. Apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal. Karena hutang ini akan menghalangi seorang masuk surga. Meskipun dia syahid, Rasulullah katakan bahwasanya barang siapa yang terbunuh di medan yang di medan jihad sebagai syahid demi Allah, maka ghufrat khotayahu illa dayn. Diampuni kesalahan-kesalahannya kecuali hutang. Oleh karena itu, Abdullah ibn Amr ini menyesalkan kepada Jabir untuk melunasi hutangnya. Karena terlalu banyak sehingga Jabir pun bingung bagaimana melunasinya. Sementara tidak punya kerjaan, cuma punya kebun yang kebun ini hanya cukup untuk memberikan makan kepada saudari-saudari yang 9 tadi. Sehingga kemudian Jabir bin Abdullah pun beranikan diri untuk menghadap Rasulullah SAW menyampaikan wasiatnya bapaknya. Maka Jabir pun datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Jabir menyampaikan bahwasanya bahwa aku memberi hutang sekian dan sekian, dijelaskan. Dan aku tidak mungkin bisa melunasinya dengan hanyalah dengan bermodal kebun yang aku miliki. Selama bertahun-tahun pun tidak akan lunas. Seandainya aku jual kebun ini, ya bagaimana dengan saudari-saudariku nanti? Bagaimana dengan nafkahnya mereka sementara aku yang menjamin mereka? Maka kemudian Rasulullah SAW ya, meminta kepada Jabir untuk menunjukkan di mana tempat penyimpanan yakni makanan. Penyimpanan kurma dari hasil kebunnya. Setelah Rasulullah SAW diberitahu oleh Jabir ini, kita cuma punya kurma sekian, cuma sedikit, cuma untuk beberapa hari saja. Kemudian Rasulullah SAW memanggil seluruh sahabat yang pernah menghutangi bapaknya Jabir, Abdullah. Bapaknya Jabir, seluruhnya datang, beberapa orang yang pernah merasa dihutangi oleh Abdullah, datang seluruhnya. Kemudian Rasul mengambilkan kurma dari simpannya itu tanpa membukanya. Diambil untuk membayar hutang. Misalkan hutang kurmanya dulu misalkan berapa ton, berapa kintal, diambilkan seluruhnya. Ini loh. Sampai seluruh sahabat sudah ditanya semuanya, ternyata kurma itu masih utuh. Ini mujizatnya Rasul juga. Ini yang menyaksikan Jabir bin Abdullah, betul-betul menyaksikan seperti itu. Padahal kurma itu cuma sedikit, cuman kalau dilihat itu cuman buat makan beberapa hari saja. Tapi karena berkahnya Rasulullah SAW, yakni ingin membayarkan hutangnya Abdullah tadi, ya, diambil kurmanya untuk melunasi hutang seluruh orang yang pernah berikan hutang kepada bapaknya. Meskipun punya sedikit, tapi sangat berkah. Diambilkan, diberikan, tanpa dibuka. Ternyata masih utuh, tanpa berkurang sedikit pun. Meskipun seluruh sahabat pernah, yakni sudah dilunasi hutang-hutangnya seluruhnya, pernah, yakni memberikan hutang kepada bapaknya. Ini salah satu, yakni mujizatnya Rasulullah SAW yang Jabir saksikan. Radhiyallahu anhu. Kemudian contoh yang lain juga pernah, yakni ketika perang Khandaq ini perang di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi bersama sekutu-sekutunya. Oleh karena itu perang ini juga dikenal dengan perang Ahzab. Karena ketika itu orang-orang kafir bersekutu antara orang musyrik dengan orang Yahudi bersekutu. Ini dikenal dengan perang Ahzab juga. Cuma nama lain adalah perang Khandaq. Dikatakan Khandaq karena ketika itu kaum muslimin membuat parit ketika orang-orang kafir mau menyerang supaya terhalang dengan parit tersebut. Ini atas gagasannya dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Sebelum perang Khandaq, kaum muslimin yang ada di Madinah membuat parit untuk mengelilingi, melindungi, maksudnya menghalangi orang kafir untuk masuk ke Madinah, terhalang dengan parit itu. Membuat parit mengelilingi kota Madinah. Ya. Dan ketika itu dalam keadaan kaum muslimin sedang tertimpa kelaparan, tertimpa kesusahan. Dalam keadaan kering, ketika itu tidak hujan. Sehingga ketika itu pun benar-benar suatu perjuangan yang sangat berat. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika itu tidak makan selama 3 hari. Tidak makan apapun selama 3 hari. Sehingga para sahabat yang lainnya mengganjil perutnya dengan satu batu, Rasulullah 2 batu. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak, ya, sebagaimana sekarang kita pemimpin yang enak-enakan cuma sekedar makan uangnya rakyat, tidak. Tapi Rasulullah itu, bahkan beliau itu kelaparan. Sahabat lain lapar, hanya diganjari satu batu, Rasulullah dua batu. Tapi meskipun demikian, ketika itu para sahabat mendapatkan batu yang keras, yang menurut mereka tidak mungkin itu bisa dihancurkan, maka Jabir pun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dapat masalah ini." Apa masalahnya? Ada batu yang sangat keras dan sangat keras, tidak mungkin untuk bisa dihancurkan. Ya sudah, kalau begitu saya akan turun tangan. Rasulullah mengambil cangkulnya, mengambil apa? Mengambil palunya, kemudian dihantamkan ke batu itu, sekali hantam langsung hancur menjadi debu. Ini mujizatnya Rasulullah SAW. Padahal begitu sahabat tidak ada satupun yang mampu menghancurkan batu itu. Tapi Rasulullah turun tangan langsung dihancurkan, sekali pukul langsung jadi debu. Ini salah satu mujizatnya Rasulullah SAW. Setelah itu, Jabir merasa kasihan dengan Rasulullah, melihat Rasulullah kelaparan sampai diganjal perutnya dengan dua batu. Maka Jabir minta izin kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, izin dengan saya mau pulang dulu. Mau apa? Coba saya lihat, siapa tahu di rumah ada makanan." Jabir pun pulang, kemudian menemui istrinya. Tanya kepada istrinya, "Apakah kamu punya makanan?" "Ya, kami punya cuma sedikit, cuma satu sok gandum dan satu ekor kambing betina yang kecil masih." Tidak pikir lama, kemudian Abdullah Jabir bin Abdullah ini menyembelih kambingnya tadi, dan kemudian memasaknya, kemudian dia pun membuat adonan dengan gandum yang berjumlah tadi, satu sok saja. Satu sok itu cuma 4 mud. Ya, 4 mud ini 4 cakupan tangan. Ya, ini satu sok, cuma itu saja. Setelah itu, setelah dimasak, sudah hampir mengembang, sudah hampir masak, Jabir datang kepada Rasulullah, kemudian membisiki Rasulullah, "Ya Rasulullah, datanglah ke rumah saya ada sedikit makanan, atau dengan beberapa orang saja, jangan banyak-banyak." Maka, karena cuma sedikit, makanya cuma satu sok gandum, cuma satu ekor kambing yang masih kecil. Ya, maka Rasulullah menanyakan, "Apakah makanan kamu banyak? Seberapa makanan kamu?" Ya, diceritakan seperti itu, cuma satu sok gandum dan juga satu ekor kambing. "Kalau begitu, bilang sama istrimu, jangan sampai dia menurunkan tungku dari, menurunkan yakni priuk dari tungkunya. Tetap di atas tungku. Tetap di api, di perapian terus. Sampai aku datang." Kemudian Jabir pun pulang dan menyampaikan bahwa istrinya seperti itu. Setelah itu kemudian Rasulullah datang dengan seluruh pasukan yang menggali parit. Yang ketika itu jumlahnya sekitar 1,000 orang. Ya, karena membuat galian keliling kota Madinah. 1,000 orang. Datang ke rumahnya Jabir. Kemudian Jabir lihat, wah kaget. Banyak sekali orang datang. Padahal cuma satu sok gandum. Cuma satu ekor kambing saja ya. Mau buat makan 1,000 orang. Tidak mungkin cukup. Sehingga kemudian, ya sudah mulai khawatir. Aduh, gimana ini? Sedikit malu saya ini kalau sudah banyak orang datang, tahu-tahu makannya cuma sedikit. Maka kemudian istrinya bertanya, "Tadi Rasulullah pesan apa? Pesan supaya jangan sampai turunkan priuk dari tungkunya." Ya kalau begitu, laksanakan perintahnya Rasul. Maka Rasul pun datang. Setelah itu kemudian Rasulullah sendiri yang mengambilkan makanan untuk mereka, para sahabat yang ada. Diambilkan ya roti, ya, tanpa diturunkan dari apa namanya, dari perapiannya. Diambilkan daging. Terus semua sahabat mendapatkan bagian. Ya. Sampai 1,000 orang seluruhnya sudah kenyang. Ya, pada ketika itu sedang kelaparan. Seluruhnya kenyang. Ketika itu sedang tidak ada makanan sama sekali, cuma yang punya makanan cuma Jabir saja. Ya. Sudah kenyang seluruhnya dan dia ternyata tubuhnya masih utuh, dagingnya masih utuh, tidak berkurang sedikit pun, dan rotinya pun juga masih utuh. Setelah Rasulullah pulang, kemudian Rasulullah memberikan, "Silakan sekarang makan keluargamu dan berikan kepada tetangga-tetanggamu." Maka Jabir pun melakukan. Ini salah satu kejadian yang pernah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu alami. Ketika itu padahal cuma satu sok gandum dan juga satu ekor kambing betina yang kecil ternyata bisa memberikan makan kepada berapa? 1,000 orang yang terikut dalam pasukan Khandaq, yakni yang sedang menggali parit ketika itu. Ini beberapa pengalamannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini merupakan pelajaran yang penting bahwasanya kita itu benar-benar harus yakin dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW dengan mujizat-mujizat yang ada. Nah, ikhwan fil din, azza wa jalla, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kalau kita ini selesainya ada. Cerita sahabat ini kan banyak sekali ceritanya, yang tentunya kalau kita sebutkan seluruhnya tidak akan cukup waktunya. Ini sedikit saja tentang beberapa kisahnya beliau radhiyallahu anhu. Nah, di sini dikatakan man laqiyallaha. Rasulullah mengatakan man laqiyallaha wa huwa la yushriku bi syai' adkhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, maka dia masuk surga. Man laqiyallaha maksudnya adalah man mata, barang siapa yang meninggal dunia. Ya. la yushriku bihi syai'a la yushriku bihi yani lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyati wala fil rububiyyah, tidak menjadikan bersama Allah sekutu dalam hal uluhiyah maupun dalam hal rububiyah, dalam hal persembahan hanyalah kepada Allah maupun dalam hal rububiyah, penciptaan, pemberian rezeki, pemeliharaan hanya untuk Allah. Nah, syai'a ay syirkan qalilan aw katsiran, baik itu syirik yang sedikit maupun syirik yang banyak. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa syirik sedikit pun, kecil maupun yang besar, sedikit maupun banyak, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Seperti itu, jadi dari Rasulullah SAW, orang yang meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia itu akan masuk ke dalam syurga. Nah, al-ma'na ijmaliyul hadis, makna global dari hadis ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna anna man mata ala tauhid fadkhuluhu al-jannata maqtu'un bih. Fa idza sahiba kabiratin wa mata musirran 'alayha fa huwa tahta mashi'atillah. Fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awwalan wa illa 'udhiba fin nari thumma ukhrija minha wa udkhila al-jannata. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita, orang yang meninggal dunia di atas tauhid, di atas keyakinan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, fadkhuluhu al-jannata maqtu'un bih, maka masuknya dia ke surga adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang bisa dipastikan. Kalau orang yang meninggal di atas tauhid, dia pasti masuk surga. Fa in kana sahiba kabiratin, meskipun dia adalah pelaku dosa besar selain kesyirikan tentunya ya, wa mata musirran 'alaiha, dan dia meninggal masih dalam keadaan di atas dosa besar selain kesyirikan ya, fa huwa tahta masyiatillah, maka dia itu berada di bawah kehendaknya Allah. Fa in 'afa Allahu 'anhu dakhalaha awwalan, kalau Allah memaafkan dosa besarnya tadi, Allah akan masukkan dia ke surga di awal kalinya dengan dihapuskan seluruh dosa-dosanya. Sebagai contoh, ya ini tentang kisahnya seorang yang membunuh 100 nyawa yang belum melakukan kebaikan sedikit pun, Allah seluruhnya ampuni, langsung masukkan ke surga. Ini kalau Allah menghendaki mau memberikan ampunan. Tapi kalau tidak, wa illa udhiba fin nari. Dan kalau tidak seperti itu, maka Allah akan mengadzab terlebih dahulu di dalam neraka, tapi dia pasti masuk surga nanti. Tsumma ukhrija minha wa udkhila al-jannah. Kemudian dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang yang bertauhid. Meskipun dia punya dosa, ya kalau dosanya lebih banyak, dia tentunya dibakar dulu dalam neraka. Setelah itu tetap dia akan pasti masuk surga, keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini keutamaan orang yang bertauhid. Wa anna man mata 'ala syirki al-akbari la yadkhulu al-jannata wa la yanaluhu min Allah rahmah wa yukhalladu fin nar. Wa in kana syirkan asghar dakhala an-nara in lam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun lakinna la yukhalladu fiha. Dan bahwasanya orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan akbar, ya, melakukan syirkul akbar sebagai contoh tadi, menyembah selain Allah, la yadkhulul jannah, maka dia tidak akan masuk surga. Wala yanaluhu minallahi rahmah, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhalladu finnar, dan dia akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa in kana syirkan asghar dakhala an-nar, kalau itu syirik asghar, maka dia masuk neraka terlebih dahulu. Illam yakun ma'ahu hasanatun rajihatun, kalau dia tidak memiliki kebaikan yang berat, dia masuk neraka dulu kalau tidak punya kebaikan yang berat. Tapi kalau punya kebaikan, mudah-mudahan kebaikan itu akan menutup kesalahannya tadi. Lakin la yukhalladu fiha, tapi kalau masuk neraka pun mereka tidak kekal di dalamnya. Kalau bukan syirkul akbar, kalau bukan dosa syirkul akbar, masih ada harapan masuk dalam surga. Ini bisa dipastikan seperti itu. Ini keutamaan tauhid dan bahayanya syirik ya. Kemudian di sini mulai menyatakan munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, anna fihi at-taghyira fi an-nahyi 'anil syiriki mimma yujibu shiddatal khauf minhu. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat at-taghyir fi an-nahyi 'anil syiriki, larangan yang berat, larangan yang keras di dalam, yakni dari kesyirikan, larangan yang keras, larangan yang berat dari kesyirikan. Yang mana syirik ini termasuk diantara dosa yang menyebabkan ataukah yang mana ancaman ini, larangan ini, ya, merupakan sesuatu yang mengharuskan seseorang itu sangat takut dari kesyirikan. Kalau kita tahu syirik itu dosa yang sangat besar, dosa yang menyebabkan seorang kekal dalam neraka, maka tentunya hal ini hendaklah membuat kita itu takut dengannya, takut dari kesyirikan tersebut. Nah, kita lanjutkan di ma'istafadu dari hadis. Ini faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubul khawf min asy-syirki, karena najat min an-nar masyrutatun bisalamati min asy-syirki. Faedah yang pertama, wajibnya takut dari kesyirikan. Kita wajib, kita harus takut dari kesyirikan. Karena najat min an-nar masyrutatun bisalamati min asy-syirki, karena keselamatan dari neraka, keselamatan dari neraka dipersyaratkan harus selamat dari kesyirikan. Kalau seorang ingin selamat dari neraka, maka syaratnya dia juga harus selamat dari kesyirikan. Ini syarat ya. Kalau seorang ingin selamat dari neraka, dia harus selamat, bersih dari kesyirikan. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Faedah yang kedua, dari annahu laisal imratu bikasratil amal, wa innamal imratu bisalamati minasyirki. Bahwasanya ibrah itu, pelajaran itu bukan dilihat dari sisi banyaknya amalan. Banyaknya amalan. Tidak lain, ibrah itu, pelajaran itu diambil dari sisi keselamatan dari kesyirikan. Jadi seorang yang akan masuk surga itu bukan dilihat dari banyaknya amalannya. Meskipun dia banyak amalan, tapi di sisi lain dia masih melakukan kesyirikan, amalannya hancur, gugur, tidak berguna. Allah menyatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya gugurlah, hapuslah, sirnalah seluruh amal yang pernah mereka lakukan. Di ayat yang lain Allah menyatakan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan seluruh apa yang pernah mereka amalkan dahulu dan kami jadikan amalnya itu sebagai debu yang berterbangan, tidak berguna meskipun banyak amal. Maka di sini bukan dilihat dari sisi banyaknya amal. Tapi yang dilihat di sini adalah bisalamati minasyirki, selamatnya dari kesyirikan ataukah tidak amalnya tersebut. Meskipun sedikit tapi selamat dari kesyirikan, baik yang akbar maupun yang asghar, maka dia itu akan selamat, jaminan selamat. Tapi kalau seorang itu banyak amalannya tapi tidak selamat dari kesyirikan, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya tidak pernah ketinggalan, hajinya juga bahkan berkali-kali, tapi di sisi lain dia masih datang ke kuburan untuk minta kepada penghuni kubur, datang ke pepohonan untuk berikan sesaji kepadanya, maka ini amalannya tadi sia-sia. Jadi bukan dilihat dari banyaknya amalannya, bukan, tapi dilihat dari selamat atau tidaknya dari kesyirikan. Inilah pelajaran yang bisa diambil. Dan inilah jaminan keselamatan ketika seorang itu selamat dari kesyirikan. Asalnya yang ketiga, bayanu makna la ilaha illallah wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Faedah yang ketiga, yakni penjelasan akan makna la ilaha illallah, makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maknanya apa? Wa annahu tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah. Dan makna dari la ilaha itu adalah meninggalkan kesyirikan dalam kalimat la ilaha, wa ifradullahi bil ibadah, dan juga menetapkan Allah, mengesakan Allah dalam peribadatan dalam kalimat illallah. Maka inilah kalimatut tauhid, ada dua rukun, an-nafyu wal itsbat. Penafian maksudnya menafikan seluruh sekutu-sekutu selain Allah dan menetapkan satu sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun ini dalam kalimatut tauhid tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak cukup seorang cuma mengucapkan la ilaha tanpa illallah. Tidak cukup illallah tanpa la ilaha, tapi harus la ilaha illallah. Jadi zikir yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang memisahkan antara dua kalimat ini tentunya keliru. Karena di sana masih ada orang yang zikir ini bikin kelompok. Dua kelompok, satunya baca la ilaha, satunya illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satunya kafir, satunya musyrik. Satunya kafir, satunya musyrik. Ini penyimpangan. Di samping itu pula ada mereka yang zikir dengan cara yang lain setelah la ilaha illallah. Lama-lama cuma lainnya hilang, cuma illallah, illallah, illallah, illallah. Hilang la ilaha. Ini tentunya tidak memenuhi syarat yang pertama, rukun yang pertama. Tapi harus dua kalimat tersebut diucapkan secara sempurna. Dua rukun itu ditunaikan secara sempurna. La ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah, ditiadakan seluruhnya dan ditetapkan sesembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kalimat tauhid, yakni tarku syirki wa ifradullahi bil ibadah, meninggalkan seluruh kesyirikan dan mengesakan Allah di dalam peribadatan. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi wa annahu laisa bainahu wa bainaha wa bainahuma illa al maut. Faedah yang keempat, dekatnya surga dan neraka dari seorang hamba. Surga dan neraka itu sangat dekat dengan kita. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al maut, dan bahwasanya tidak ada jarak di antara seorang hamba dengan keduanya tadi, surga maupun neraka, kecuali kematian. Kalau seorang sudah mati, ditentukan apakah dia masuk surga atau neraka. Maksudnya, nasibnya itu akan berakhir ketika kematian. Kalau dia mati dalam keadaan bertauhid, maka ini jaminan surga. Kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka ini balasannya neraka. Jadi tidak jauh, surga neraka itu tidak jauh dari kehidupan seorang hamba. Hanyalah kematian yang memisahkan. Kematian yang akan menentukan dia mati dalam keadaan bagaimana? Mati dalam keadaan tauhid ataukah mati dalam keadaan syirik? Kalau tauhid, maka ini jaminan syurga. Kalau syirik, maka ini ancamannya neraka. Maka ini, hal ini harus kita perhatikan. Dan yang terakhir di sini, fadilatu man salima minasyiriki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan, bahwasanya Rasulullah telah menyatakan bahwasanya man laqiyallaha wa huwa la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, yakni meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, dakhala jannah, maka dia itu masuk surga. Maka inilah keutamaan bagi orang yang selamat dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada orang tersebut yakni surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Dan kita mohon kepada Allah semoga Allah menggolongkan kita termasuk orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan membawa tauhid, dalam keadaan yakni jauh dan bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Maka mudah-mudahan dengan hal itu Allah memberikan kepada kita bagian dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Wallahu taala a'lam wa untuk bab yang lain, masing-masing yang lainnya. Insyaallah kita akan jumpa di akhirat insyaallah. Sami sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.